lagu spesial buat yang ada di Taiwan. Spesial untuk saudara saya di Taiwan, Hong Chi Pan. Terima kasih. Berdebar hatiku. udah sabar. Lama sudah dari Korea.